بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر البصري. أبو معمر شيخ البخاري. هذا الإخوان أبو معمر مريدني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. Ada yang tahu siapa namanya? Kalau Abu Ma'mar muridnya Abu Ibn Mas'ud, seingat saya namanya Abdurrahman bin Sakhbarah. Bin Sakhbarah. Amma hadha wallahu alam. Musib. Ada yang tahu? Abdullah bin Man. Jumbar ikhwan. Abdullah ibn Abi Maisar Nasyara. Ayo, ينظر يا اخوان. قال حدثنا عبد الوارث. عبد الوارث بن سعيد. عن عبد العزيز ابن الصهيب. قال لبركاته. قال انس. انس بن مالك رضي الله تعالى عنه بركاته. انه لا يمنعني. Sesungguhnya menghalangi saya anu hadithakum hadithan kathira, menyampaikan kepada kalian hadis yang sangat banyak, ialah anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aqal, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, man ta'ammata alaiya kadiban, barang siapa yang dengan sengaja berdusta atas nama saya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dari neraka. Hadirin azakumullah, ma'ruf indana, kita semuanya tahu bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu minal mukthirin. Para ikhwan, termasuk sahabat yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fauqul alf, lebih dari 1000 hadis. Lalu apa maknanya ikhwan fillah azakumullah? Beliau takut seperti ini. Di sini ikhwan fillah azakumullah, beliau takut sebagaimana rasa takut yang menimpa Zubair ibn Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Kata ikhwan, dalam hari yang lalu Zubair khawatir terjatuh dalam riwayat ini dusta nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Zubair ibn Awam sedikit meriwayat hadis. Tapi di sini Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengalami rasa kekhawatiran yang sama. Namun kenyataannya beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana taujihnya? Hah? Bagaimana cara kita mengarahkan masalah ini? Ada yang tahu? Enggak, Pak Farhan. Karena kuasa terjatuh, sebagian saja begitu. Ini bukan lagi sebagian ribuan hadis dari beliau radhiyallahu ta'ala. Berarti kalau misalkan disampaikan semua, bakal berlipat-lipat lagi begitu maksudnya. Begitu maksudnya. Lah, berarti ihtimal. Ini untuk kemungkinan. Artinya ikhwan yang disampaikan sama Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala itu, sebagian kecil saja. Artinya kalau seandainya beliau menyampaikan semua riwayat yang didengarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya adhaf dzalik, berlipat-lipat dari yang sudah ada. Ada ihtimal. Ihtimal yang kedua. Ihtimal yang kedua, ikhwan. Labat. Hada ayuban. Yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala ikhwan ialah yang sudah beliau yakini. Yang beliau yakini itu merupakan sabda Rasulullah SAW. Ba'da tasabbut. Ba'da tasabbut. Ini bisa kita ambil dari kalimat hadithan kathira. Hadith yang sangat banyak. Al-iktar minal hadith. Terlalu sering dan terlalu banyak menyebutkan hadith. Madhannatul khata'. Tempat kesalahan. Paham ya? Tempat kesalahan. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu hanya menyampaikan riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang beliau yakini kebenarannya itu merupakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, hadza ayyuba. Kemudian yang berikutnya ikhwan fillah jazakumullah ialah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu min akhir as-sahabati mauta. Hadirin ikhwan, min akhir sahabati mauta, termasuk para sahabat yang paling akhir matinya. Ayo kata Anas bin Malik termasuk para sahabat yang paling akhir kematiannya. Panjang umurnya sampai betul-betul sudah sekian banyak para sahabat yang meninggal, yang wafat. Hanya tinggal beberapa orang yang ada ketika itu. Termasuk Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dikarenakan panjangnya umur beliau, maka uhtija ilaih, umat ini butuh kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, hadis-hadis yang beliau bawakan, riwayat-riwayat yang beliau dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fala yumkinuhul kitman, maka tidak mungkin bagi beliau untuk menyembunyikannya. Paham ya? Sehingga beliau menyampaikannya ikhwan lil hajah, dikarenakan kebutuhan umat ketika itu. Paham ya? Ada ihtimalat yang disampaikan oleh para ulama una. Ini pun dikhanabitin azakumullah sekali lagi menunjukkan warak, sikap warak yang ditunjukkan oleh salafun as-salih rahimahumullahu ta'ala. Sehingga tidak asal berucap, tidak asal menyampaikan suatu perkara. Kemudian dikhanabitin azakumullah dalam riwayat ini ada tambahan faedah dari kalimat man ta'ammada 'alayya, barang siapa yang dengan sengaja berdusta sama saya. Ada kalimat ta'ammud, sengaja. Maka riwayat ini khanafidina azakumullah menerangkan riwayat-riwayat sebelumnya yang menjelaskan larangan dusta atas sama Rasul secara mutlak. Paham ya? Riwayat yang sebelumnya hadisnya Ali, la takzibu alayya, kalian jangan dusta sama saya mutlak. Hadisnya Zubair bin Awam juga demikian, man kadzaba alayya, siapa yang dusta sama saya mutlak. Hadis ini pada hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dijelaskan yakni kedustaan yang dengan unsur kesengajaan. Paham ya? Sehingga riwayat ini khana bidin azakumullah menjelaskan kepada kita ancaman ini, ancaman neraka, tempat dari di neraka, doa supaya dia masuk dalam neraka, ini semuanya ditimpakan kepada siapa saja yang dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdusta atas nama agama ini. Ini yang terkena susahnya. Ini yang diancam dengan keras. Al-muta'amid, orang sengaja. Mafhumnya, khana bidina azakumullah, al-khati', orang yang salah dalam berucap, kemudian terjatuh dalam kedustaan atas nama Rasulullah SAW, la yu'akhadu alaih, tidak dihukum, tidak terkena ancaman ini. Jadi paham ya? Sebab dia enggak sengaja. Salah. Atau kepleset. Atau lupa. Atau jahil. Atau yang semisalnya. Ini semuanya khana bidin azakumullah. Tidak dihukum. Tidak terkena ancaman ini. Juga dikuatkan khana bidin azakumullah dengan hadis yang lainnya. dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah dengan sanad hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan-nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk umatku al-khata', tindakan yang dilakukan karena kesalahan, wan-nisyan, karena lupa, dan yang ketiga, wa mastukrihu alaih, perkara-perkara yang mereka dipaksa untuk itu. Agar maksud, nah, sehingga kalau bertina azakumullah, yang terkena ancaman, yang terkena hukuman hadis ini, ialah al-muta'ammid, seseorang yang dengan sengaja berbuat demikian. Fal-mukhti', orang yang salah, wan-nasi, orang yang lupa, dan misalnya, tidak termasuk dalam riwayat ini. Naam. Hadza mafhumun insyaallah taala. Kemudian kalimat kadziban. Kadziban adhi nakiratun fi siyaq asy-syart fa ya'um. Kalimat kadzib ikhwan, dia isim nakirah pada konteks syarat, maka mencakup semua jenis kedustaan. Ada masalah kalimat falyatafawwa taqaddam. Sudah lewat pembahasannya. Tamam, itu mungkin perintah di mana khabar atau merupakan ancaman atau merupakan doa kejelekan untuk pelakunya. Ada mafhum insyaallah taala. Qala haddatsana al-Makki ibn Ibrahim. Al-Makki ibn Ibrahim khanafidin azakumullah min kibar syuyukh al-Bukhari. Termasuk Syekh Bukhari yang besar yang tua. Panjang umurnya. Disebutkan di sini sama Al-Hafidz rahimahullah, sami'a min 17 nafsan min at-tabi'in. Makki ini ikhwan mendengar dari 17 orang tabi'in. Mendengar dari 17 orang dari kalangan tabi'in. Di antaranya yang disebutkan di sini, Yazid ibn Abi Ubaid. Yazid ini ikhwan maulanya Salamah ibn al-Aqwa as-Sahabi. Baik, kita lihat. Qala haddatsana al-Makki ibn Ibrahim. Qala haddatsana Yazid ibn Abi Ubaid. An Salamah ibn al-Aqwa qala. Sanadnya ada berapa orang? Hah? Ya Ansar. 4. Siapa saja? Hah? Makki ibn Ibrahim. Terus? Ini kita. Hah? Masuk namun. Ayo Fadil. Sanadnya ada berapa orang ini? Siapa saja? Makki bin Ibrahim. Yazid bin Abi Ubaid. Dan Salamah ibn al-Aqwa. Bayangkan. Cuma 3 orang. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW cuma 3 orang saja. Namanya syarat apa ini? Hah? Loh, kok nazil ya kun Affan? Ambrol. Hah? Adat disebut dengan sanadun ali. Sanad yang tinggi ya kun. Antara Imam Bukhari dengan Rasulullah SAW 3 orang saja. Secara hitungan sanad disebut dengan sulasi. Isnadun sulasi. Sanad yang 3 artinya antara al-musannif dengan Rasul ada 3 orang. Makki bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid, Salamah ibn al-Aqwa, cuma 3 orang. Itu namanya apa? Tulasi, 3 orang saja. Paham ya? Kalau 4 namanya apa? Rubai. Kalau 5 namanya apa? Khumasi. Kalau 6 namanya apa? Sudasi. Kalau 7 namanya apa? 7 namanya apa? Jangan lamun. Ah. 7 namanya apa? Lo kok diem? Teruskan. Ah. Subai. 8. Tumani. Kalau 9? Tusai. 10. Ah. Nah, kalau sepuluh namanya usyari. Nama ya, Pak. Begitu apa namanya wasanya mau apa lagi? Nah, dalam Sahih Bukhari, khonabidin asyakumullah, dalam Sahih Bukhari, sanad yang sulasi yang cuma tiga orang saja itu diriwayatkan dari jalannya orang ini, Al-Maki bin Ibrahim. Sama Imam Bukhari, khonabidin asyakumullah, memiliki isnad yang sulasi itu dari jalannya Maki bin Ibrahim pada umumnya. Untuk Sahih Bukhari, sanad yang paling ali, yang paling tinggi, hada. Sulasi hada. Tahu sulasi? Sulasi. Tiga saja. Dari jalan Maki bin Ibrahim, dari Yazid, dari Salamah. Untuk sulasinya Maki bin Ibrahim, dikatakan di sini sama Al-Hafidh, mencapai lebih dari 20 hadis. 20 hadis. Sulasinya Maki bin Ibrahim. Masya Allah. Saya mau tanya. Negi Akhana Marjan. Kalau kemudian dalam sanadnya cuma ada dua rawi saja. Namanya apa ini? Kalau tiga namanya apa? Sulasi. Kalau dua? Kalau dua apa? Oh, wajan. Kalau dua apa, Jan? Hah? Yang keras? Kan? Dahuluan. Hah? Tsunami? Apa kalau tiga? Kalau dua? Yang keras? Tsunami? Nah, kan? Tsunami. Dia menambahin nun yang baru ya, Pak. Kalau nun marjan. Allah Nusa'an. Saya nama huruf ya, Afi. Apa ini? Anda ya, Faisal? Iya. Ada, Mas'ud. Ah, gila-gila. Minta Mas'ud. Anda ya, Luqman? Apa ini? Anda ya, Khalid? Anda, Khalid. Hah? Anda. Aziz. Bukan, bahasa Arabnya apa? Aku tanya bahasa Arabnya aja. Paham enggak? Kalau sanad yang di situ cuma tiga rawi, disebut dengan isnadun sulasi. Sulasi. Pertanyaan saya, karena kalau cuma dua orang saja, disebut dengan apa? Agung. Zahrul. Kenapa? Kaisa. Gimana Fadil? Gimana Asaf? Kok matna? Aturannya kok matna itu? Itu. 120 punya matna. Itu. Apa ini? Hai Asir. Ayub. Abdul Haq. Sunai. Sunai. Tidak boleh ada dua huruf illah menyatu itu. Tidak boleh menyatu itu. Tidak boleh menyatu itu. Harus ada yang diganti. Iya. Tidak ada sunayi. Sunayi apa sunayi? Hah? Hum tahawmah. Ma baqiya la qalil. Ada apa? Sunnah. Lepas cuma sunnah. Munah jas. Jadi kan bau-bau sana munah. Allah musta'an. Tak pikir paham. Ya, bagi. Hada Abul Yaman. Negeri Abul Yaman. Oh, Kak Isa. Abu Zakiyah. Yang keras. Sunnah. I. Aywa. Allah pada tiga akan apa lagi? Ada apa lagi ya? Disebut dengan isnadun tunai yang cuma dua rawi. Ada bahasa Arabnya. Pertanyaan saya sekarang itu, apa ada sanadnya seperti ini antara musannif, antara yang nulis hadis dengan Rasul, perantaranya cuma dua orang saja. Apa ada yang seperti itu? Ah, saya bisa menjawab. Apa ada antara penulis buku hadis dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma dua rawi saja? Apa ada? Ah, yang saya jawab ngomong. Man yaqulu ana? Ah, langsung aja jawab. Angkat tangan dan jawab. Jangan nyawang-nyawang toh. Ah. Ya Allah ya Pak. Alakum. Itu ini pasif nih. Misalnya dorong terus. Kayak perawanan. Ya apa ya. Anda. Kesalahan. Ada enggak? Ada. Contohnya kayak apa? Hah? Siapa-siapa? Abu Hurairah terus? Hammam bin Rashid. Oh, no, no. Dalam sebuah sanad yang namanya Hammam bin Rashid itu tidak ada. Akhra Tafir Ism ya, Afi. Mawujud ya, Ikhwan. Tamam? Ada pada Jami' Ma'mar. Jami' Ma'mar. Ma'mar ya, Ikhwan. Imam ahli Yaman, namanya Ma'mar bin Rashid. Dia punya kitabul jami' dimuat dalam Musannaf Abdurrazzaq. Tamam? Ma'mar ini ikhwan meriwayatkan hadis sampai pada Rasulullah cuma dua saja. Ma'mar an Hammam bin Munabbih an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma dua saja. Isnadun tunai. Paham ya? Isnadun tunai. Juga ada pada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dalam wafaknya. Malik meriwayatkan dari siapa? Dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Antara Imam Malik dengan Rasul cuma dua. Nafi' dan Ibnu Umar. Isnadun tunai. Apa mungkin ada antara musannif dengan Rasul satu orang saja? Al-jawab karena sekarang yang sangat dinazakumullah belum temukan. Sebab penulisan hadis mutaakhir. Sehingga yang paling ahli cuma dua saja. Nyarinya gampang. Untuk menghukumi sanadnya. Tinggal siapa tabi'inya ini mahal. Jadi kan tabi'i dengan sahabi. Sahabi jelas. Tinggal satu orang saja yang kamu cari. Sedangkan Malik meriwayatkan dari Nafi', dari Ibn Umar. Cari siapa Nafi' itu? Kalau Nafi'nya siqah, falas. Sahih. Dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah. Kamu hanya mencari siapa Hammam itu? Hammam fi Munabbih. Dia siqah, langsung. Ala tul, kata orangnya. Sahih. Enak. Enggak banyak-banyak kerjaan. Nah, Masya Allah. Ada isnadun tunai. Yang ini isnadun sulasi. Kitab yang membahas masalah ini disebut dengan kitab sulasiyat. Paham ya? Kitab yang membahas masalah ini khusus diistilahkan oleh para ulama dengan kitab sulasiyat. Sulasiyat. Dan itu yang dicari. Ya. Kalau yang rubaiyat, khumasiyat, itu banyak. Yang dibahas itu sulasiyat dan sunaiyat. Nah. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man yaqul 'alayya ma lam aqul." Barang siapa yang berucap atas nama saya apa saja yang aku tidak berucap, "fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya dari neraka. Ada sini kana bidin azakumullah, ada faedah lain yang bisa kita ambil daripadanya. Hadis ini khana fitina azakumullah yang dijadikan dalil oleh para ulama untuk membantah orang-orang yang menyatakan berdusta untuk Rasul. Yang kadzabalahu katanya. Berdusta untuk membela Rasul. Tamam? Hadis khana fitina azakumullah marjud, ucapan yang batil dengan riwayat ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang berucap atas nama saya, malam akul, ini kalimat, malam akul, apa saja yang aku tidak mengucapkannya, maka ancamannya neraka. Silakan menyediakan tempat di neraka. Sehingga umum, apakah itu diistilahkan berdusta atas nama Rasul, atau berdusta untuk membela Rasul, yang penting semua kedustaan yang tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena riwayat ini. Nahum. Paham ya, ikhwan? Hadza huwa. Sehingga hadis hadis raddun ala haula, membantah untuk mereka semuanya. Naktafi lahuna dan insyaallah kita akan kembali pada pembahasan berikutnya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.